Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا أبو مسهر وأبو مسهر اسمه namanya Abdul A'la Ibn Mushir. Berasal dari negeri Syam. Qala haddathani Muhammad Ibn Harb. Wa Muhammad Ibn Harb. Kadzalik. Begitu juga Muhammad ibn Harb berasal dari negeri Syam. Qala haddatsani Az-Zubaydi. Az-Zubaydi berkata al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala huwa atqan au ahfadhu man sami'a Az-Zubaydi. Seorang imam yang banyak dipuji oleh para ulama, Al-Himsi dari negeri Syam pula. Az-Zubaydi namanya adalah Muhammad ibn al-Walid. Jazakallahu khair. Dari negeri Syam. Dari sini kita mengetahui bahwa negeri Syam, negeri yang banyak sebetulnya menelurkan dan melahirkan para ulama-ulama yang besar. Sejak zaman dahulu sampai di zaman kita ini. Dan negeri Syam, negeri di antara negeri-negeri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan barakah. Allahumma barik syamana. Begitu juga Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan Yaman dengan barakah. Allahumma barik yamanana. Nah, negeri Syam suatu negeri yang di situ terdapat sebuah masjid yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya untuk melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Yaitu apa saja? Masjid, Masjidil Haram, Masjid Al-Masjid Al-Nabawi wa Al-Masjid Al-Aqsa. Wal-Masjid Al-Aqsa fi Syam. Berada di negeri Syam. Nah, maka sungguh disayangkan sekarang yang terjadi di negeri Syam. Nas'alullaha an yansura al-muslimin fi biladi Syam. Mudah-mudahan Allah menolong kaum muslimin di negeri Syam. Sekarang sudah hancur luluh lantah pada beberapa tempatnya. Walaupun negeri Syam yang aslinya itu lebih luas dari yang sekarang. Ya. Syam itu mencakup beberapa negara sekarang. Yaitu apa saja? Suriah. Suriah, terus Lebanon, Lebanon ya, Palestina dan Yordania, Urdun. Nah, ini empat negara sekarang yang di mana dahulu terkumpul pada satu negeri, yaitu disebut dengan negeri Syam. Pusat pemerintahan dari Bani Umayyah. As-Sahabi Al-Jalil, sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketika memegang tampuk kepemimpinan, memindahkan pusat pemerintahan Islam di negeri Syam. Nah, ini negeri Syam. Banyak memunculkan ulama-ulama besar. Dan di antaranya sekarang, walaupun tidak lahir di negeri Syam, tetapi ada seorang alim kabir, seorang ulama yang besar, yang walaupun bukan lahir di negeri Syam, tetapi sudah menjadi seorang ulama dari negeri Syam yang sangat terkenal dan populer. Mengapa? Karena beliau rahimahullah ta'ala hidup dan besar, kemudian meninggal di negeri Syam. Ada yang tahu? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Siapa namanya? Muhammad Nasiruddin. Beliau dari negeri Albania. Ya. Kemudian hijrah. Hijrah, kemudian belajar, hijrah menuju negeri Syam. Kemudian belajar untuk ilmu bersama orang tuanya. Dan kemudian banyak membaca buku dan yang lainnya. Dari sini kita mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh negeri Syam. Yang mudah-mudahan Allah kembalikan barokahnya tersebut. Dan sampai sekarang pun masih ada. Nah. Ini Az-Zubaydi, Muhammad bin Walid. Rawi sebelumnya, Muhammad ibn Harb. Ini sekretarisnya Az-Zubaydi. Di sini tadi, anda perhatikan, haddatsani Muhammad ibn Harb, qala haddatsani Az-Zubaydi. Siapa yang meriwayatkan dari Az-Zubaydi? Muhammad ibn Harb. Ya, ini sekretarisnya. Nah, bergaul dengan Az-Zubaydi, seorang ulama besar, seorang muhaddis, selama 10 tahun. Dari sini kita mengetahui bahwa mulazamah ulama, mulazamah berarti waktu yang panjang, berarti ilmu bersimpuh di sisi atau di majelis-majelis para ulama dalam waktu yang panjang. Ini menjadi sebab, salah satu di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan ilmu. 10 tahun. Gundar yang bernama Muhammad ibn Ja'far, seseorang yang ketika masa-masa belajarnya dipenuhi dengan kenakalan, sampai-sampai disebut dengan gundar, tukang onar, ini artinya gundar, tukang bikin ribut, nakal, menjadi ulama besar. Disebabkan mulazamah kepada Syu'bah. Ulama besar, 20 tahun. Nah, qala an Az-Zuhri, wa Az-Zuhri masmuhu Az-Zuhri ma takarrar takarrar. Nah, ini kaidahnya. Yang sudah terulang bolak-balik seharusnya takarrar, sudah. Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu au ibni. Nama populernya yang lain, Az-Zuhri ibn Shihab. Nah, ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab al-Ma'ruf bi-Zuhri. Yang menyebutkan ucapannya yang terkenal, masih ingat? Artinya saja sudah. Ada yang tahu terjemahannya? Hah? Tentang permasalahan apa? Hah? Bukan. Ada yang ingat? Tentang permasalahan dusta. Launa ada munadin minas sama. Hah? Annal kadhib halal lama kadhibtu. Ada yang tahu? Hah? Berdusta. Kalau seandainya ada penyeru dari langit yang mengatakan bahwa dusta itu halal, niscaya aku tidak akan berdusta. Menunjukkan bahwa dusta itu perbuatan yang sangat jelek. Bahkan di sisi Arab dahulu, suatu aib besar ketika seorang berdusta. Ini azuli. An Mahmud ibn Rabi'ah. Mahmud ibn Rabi'ah, salah seorang sahabat yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih kecil. Nah, tetapi dengan muda dan kecilnya umurnya, berhubung yang didapati adalah Rasulullah, maka ini menjadi keutamaan yang besar yang tidak akan bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Nah, kafa bil mar'i syarafan an yakunu sahabiyan. Cukup seorang mendapatkan kemuliaan ketika dia menjadi seorang sahabat. Apa itu definisinya sahabat? Hah? Definisinya sahabat, siapa itu sahabat? Kapan seorang dikatakan ini sahabat, kapan seorang dikatakan bukan sahabat? Ada yang tahu? As-sahabi akhraki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang bisa menambahkan? Naam, ahsanta barakallahu. Ini. Hah? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik fa intakhalat bihi riddah. Syaratnya, siapa itu sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertemu ya. Tidak harus melihat. Karena yang namanya pertemuan itu tidak melulu dengan penglihatan. Tidak dikatakan sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah, tidak. Tapi yang bertemu, walaupun tidak melihat. Maksudnya di sini, mengapa dikatakan dengan kata-kata bertemu? Ada yang tahu? Hah? Kenapa akhlaki? Seperti sahabi, enggak dengar. Hah? Kenapa kok pakai kata orang yang bertemu, bukan katakan orang yang melihat? Memang ada sahabat yang enggak melihat Rasulullah. Buta. Nah. Hah? Sahabat yang buta tidak melihat, tapi ketemu Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Bertemu, ya kan? Nah, ahsan. Mukminan bihi. Ketika bertemu itu dalam keadaan mukmin. Dari sini kita mengetahui ada orang yang bertemu dengan Rasulullah ketika bertemu dan belum dalam keadaan muslim. Ya. Rasulullah meninggal, masuk Islam dia, beriman dengan Rasulullah. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah, belum sempat menjadi seorang mukmin. Maka ini tidak dikatakan dengan sahabat. Walaupun melihat Rasulullah. Tapi ketika melihatnya masih kafir. Nah, disebut oleh para ulama, diantaranya adalah At-Tanuhi. At-Tanuhi ini utusannya Kisra. Ya. Raja Furus Kisra, Persia, mengutus utusan kepada Rasulullah. Ini namanya At-Tanuhi. Ketika bertemu Rasulullah masih kafir. Sepeninggal Rasulullah, kemudian baru dia masuk Islam. Ini tidak dikatakan dengan sahabat. Jadi, ibrohnya Islam atau imannya ini ya ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disyaratkan juga harus dia ketika meninggal bertemu dengan Rasulullah kemudian beriman. Kemudian meninggal dalam keadaan iman tersebut. Maka dari sini kita mengetahui orang yang bertemu Rasulullah orang yang bertemu Rasulullah kemudian beriman kemudian murtad meninggal bukan dalam keadaan Islam murtad maka dia bukan seorang sahabat. Seperti siapa? Hah? Suami dari Ummu Habibah ketika hijrah ke Habasyah kemudian murtad. Nah, maka tentunya orang ini bukan Islam. Paham tuh ya ikhwan? Nah, ada orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalnya, memuliakannya. Orang itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Rasulullah. Meninggal dalam keadaan keimanan tersebut. Tetapi karena tidak bertemu Rasulullah, maka tidak teranggap sebagai sahabat ala sahih. Ada yang tahu contohnya seperti siapa? Hah? Paman Khadijah. Nah, Rahib. Warakah. Ibnu Naufal. Nah, kalau itu bertemu dengan Rasul. Nah, tetapi di zaman belum ada risalah. Nah, dia mati dalam keadaan dalam agamanya yang Nasara dia, Ahlul Kitab. Tetapi karena Islam belum muncul. Katanya kalau seandainya aku mendapati zaman tersebut, artinya zaman risalah Rasulullah SAW, laqataltu ma'ak. Aku akan berperang bersama engkau. Ini Warakah bin Naufal. Seperti itu, Ahlul Kitab. Nah, dan Rasulullah memberi kabar gembira kepada Warakah ini, dia mendapatkan jannah. Tapi ini sekarang beriman, meninggal tapi tidak ketemu. Tapi Rasulullah mengenalnya. Rasulullah memuliakannya. Ada yang tahu? Nah, ahsan tabarakallah. An-Najasyi, Malikul Habasyah. Tidak bertemu Rasulullah. Tapi Rasulullah mengenalnya, memuliakannya, bahkan mendoakannya. Ketika meninggal Habasyah, karena meninggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya, Rasulullah mensolati ghaib. Ya. Nah, tapi alas sahih bukan sahabat. Walaupun memiliki keutamaan. Seperti itu. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya salat ghaib itu disyariatkan bukan seperti sekarang ada orang di negeri lain meninggal kita yang di sini salat ghaib. Tidak. Sahabat yang ada di Makkah, sahabat yang di negeri-negeri lain ketika meninggal Rasulullah di Madinah, Rasulullah tidak mensolati ghaib. Salat ghaib itu berlaku bagi seseorang yang tidak ada yang mensolatinya karena beberapa kondisi. Dia meninggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya. Dia meninggal dalam keadaan tenggelam, tidak ketemu jasadnya. Dan yang lain-lainnya. Ini baru dilaksanakan salat ghaib. Intinya salat ghaib itu dilakukan kapan? Ketika seseorang tidak ada yang mensolati jenazah kepadanya. Nah, di tempat lain. Ini Mahmud ibn Rabi berkata, qala aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Aku, kata Mahmud ibn Rabi, hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah majjah. Apa itu majjah? Majjah itu adalah cipratan air yang keluar dari mulut. Jadi seperti apa? Maaf, orang kalau berkumur terus di... Ya. Nah, ini Mahmud ibn Rabi masih umurnya masih anak 5 tahun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini kepada anak-anak. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa seseorang itu dituntut untuk memiliki muru'ah. Tetapi bukan berarti kemudian muru'ah, walaupun dia orang yang berilmu, terus kemudian akhirnya ja'im. Istilahnya sekarang apa? Ja'im ya. Jaga image. Dengan anak-anak kaku. Tidak bercanda, tidak muda, abah. Tidak. Ini Rasulullah dengan anak-anak. Di kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Umar. Tahu antum Abu Umar? Salah seorang sahabat kecil yang memiliki burung. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Umar, madza fa'alan nughair? Wahai Abu Umar, apa yang sekarang sedang dilakukan burung itu yang bernama nughair? Dalam bahasa lain dikatakan nughair. Nah, ini Rasulullah dengan anak kecil ini. Nah, dari sini kita mengetahui bolehnya memelihara hewan. Walaupun untuk dipakai untuk bermain-main, artinya sebagai bahan hiburan. Nah, yang penting tidak ditelantarkan. Kemudian suatu ketika si burung ini, nughair ini meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umar ini wajahnya sedih. Akhirnya diajak bercanda lagi. Nah, ini la tafrid wal ifrat. Tidak bermudah-mudahan, tidak berlebihan. Perasaan kita ketika kita bermuda abah dengan anak-anak kecil, ini menunjukkan rahmah kita. Kalau kita kaku kepada anak-anak, enggak peduli, ini menunjukkan bahwa kita ini kurang memiliki sifat rahmah. Padahal sifat rahmah ini penting. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Nah, ar-rahimun yarhamuhumullah. Orang-orang yang bersikap rahmat itu Allah akan merahmati orang-orang tersebut. Kemudian, rahmatilah yang ada di muka bumi. Rahmat yang ada di muka bumi berarti siapa saja? Semua makhluk. Termasuk hewan. Apalagi orang manusia, orang tua, guru, anak-anak. Seperti itu. Nah, tetapi bercanda dengan anak-anak pun jangan kelewat batas. Yang akhirnya menjatuhkan muru'ah. Sehingga biasa saja. Bercanda, tapi tidak kemudian berlebihan. Nah. Katanya Mahmud ibn Rabi ini, aku masih ingat. Ya, ketika dulu Rasulullah SAW itu menyemprotkan airnya ke wajahku. Ini anak kecil ya. Anak kecil 5 tahun. Nah, ya biasa. Disebut oleh para ulama, ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ingin bercanda. Dan ini lahu wajah, artinya memungkinkan sekali. Karena kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam bercanda dengan anak-anak sesuai dengan kadarnya. Atau maksud dari ini adalah Rasulullah ingin memberikan barokah. Memberikan barokah kepada anak-anak tersebut, anak-anak kecil. Nah, Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuhnya dan jasadnya itu Allah berikan barokah padanya. Ya. Sehingga dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeludah itu para sahabat dalam sebuah riwayat itu dikatakan kadu an yaktatilu. Hampir-hampir mereka itu saling berperang rebutan ludahnya. Ini ucapan diucapkan oleh seorang utusan kafir melihat bagaimana pengagungan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ibaratnya sampai saking rebutannya ludahnya seolah-olah kayak orang berperang. Nah, tapi memang begitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tubuhnya Allah berikan barokah. Seperti itu. Sehingga bekas kakinya, bajunya, potongan rambutnya, kemudian apalagi cangkir-cangkirnya yang lainnya, itu disimpan oleh sahabat. Keringatnya, itu oleh Ummu Salamah dikumpulkan. Kanat ya bumil misk, katanya Ummu Salamah. Keringatnya Rasulullah itu lebih harum dari misk. Nah, barokah. Isinya barokah semua. Nah, tapi ini berlaku hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terbaik di agama Islam, di umat Islam ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, tidak ada yang memperlakukan orang-orang yang utama ini. Zaman Abu Bakar, enggak ada kemudian ludahnya Abu Bakar atau bajunya kemudian dijadikan barokah. Tidak ada. Umar tidak dipakai bajunya, rambutnya oleh sahabat yang lainnya untuk diambil barokahnya. Utsman, Ali, dan yang lainnya. Nah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Menunjukkan bahwa barokah ini hanya khusus berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga boleh mengusap-ngusap dan bertabarruk dengan bekas-bekas asar-asar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan oleh para ulama bahwa di zaman sekarang itu sudah enggak ada. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku itu pedangnya Rasulullah, boleh kita mengusap-ngusap. Kalau memang benar masih ada itu pedang aslinya, enggak ada masalah. Rasulullah kan memegang. Ada bekas-bekasnya ya. Nah, atau mimbarnya Rasulullah katanya. Enggak ada. Mimbarnya Rasulullah sudah terbakar di zaman dahulu sudah terbakar, habis. Masjidnya Rasulullah sudah berubah 100%. Bajunya apalagi. Nah, sehingga kalau sekarang masih ada yang mengaku-ngaku itu dusta, palsu. Seperti itu. Sehingga dari kemungkinan-kemungkinan ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena kemungkinan-kemungkinan ini. Nah. Syahidnya di sini ini hadis disebutkan dalam bab mata yasihu sama'us saghir. Ya. Kita masih dalam bab penjelasan kapan pendengaran anak kecil itu teranggap sah. Ya. Yang dengan itu ketika dia menyampaikan ketika dewasa, kejadian dulu dia kecil, itu memang benar. Di sini disebutkan umur 5 tahun. Nah, sehingga disebut oleh para ulama intinya bahwa ternyata ada anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun mereka sudah memiliki hafalan yang itu teranggap bisa membedakan, sudah mumayyiz. Walaupun jarang tapi ada. Ini buktinya Mahmud Ibnu Rabi'. Nah, seperti itu. Sehingga anak kecil kapan pendengarannya riwayatnya dulu ketika dia mendengar dulunya ini pas umur berapa? Pada hakikatnya enggak ada batasan tertentu. Tetapi ketika anak itu memang di saat usia tersebut sudah mampu membedakan, kemudian dia ketika dewasa terkenal sebagai orang yang jujur, maka diterima. Bisa 4 tahun, bisa 6 tahun, rata-rata 7 tahun, tapi 5 tahun juga bisa, 4 tahun. Nah, sehingga tidak ada maksud dari Imam Bukhari di sini, tidak ada batasan umur tertentu. Kalau hadis pertama tentang kisahnya Jabir atau Ibnu Abbas, itu kan masih belum balig. Kalau antum masih ingat, ya, itu disebutkan di situ belum balig. Kalau di sini bukan hanya belum balig, masih umur 5 tahun. Dia ingat Rasulullah pernah apa istilahnya ngelud atau nyemprotkan air ke wajahnya seperti itu. Min dalwin, dari sebuah ember atau nam seperti itu. Ana ada pertanyaan sekarang. Bagi ashab DL, ashab Rasulullah. Dalwun mudzakkar wa muannats. Ini ada ini dalwun ini dalam Rasulullah 1. Ya. Ada yang ingat? Rasulullah 1. Dalwun. Sudah ingat? Hah? Lupa semua? Selama ini di murojaah terus kan? Karena persiapan ujian, waktunya panjang ini, persiapan ujian ini. Sudah berminggu-minggu, insya Allah Sabtu besok kita ujian, insya Allah. Dalun, muzakarah umanas. Hah? Gak ada yang tahu? Hah? Muzakarah umanas? Hah? Gak ada? Yakin? Yakin? Gak ada lun? Di bagian-bagian awal? Ada akhir sih? Gak ingat? Atau mungkin ada yang salah ya? Tapi coba nanti anda lihat. Kalau ada... Dalun ini bentuknya mudzakkar, tetapi dia bisa muannas dan bisa mudzakkar. Ini dalun seperti ini. Sama seperti lafaz al-fulku wal-fulku tajri, nah, seperti itu. Fulku ini bisa mudzakkar, bisa muannas. Sama seperti zaujun. Zaujun apa artinya? Hah? Suami apa istri? Hah? Bisa dua-duanya, nah, mahsan tabarakallah. Seperti itu. Ini bahasa Arab. Baik, paham tuh ya ikhwan? Nah, baik, ilahuna sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Hah? Ember belum ada ya, yakin ya. Nah, fadhal. Gak ada batasan waktu. Ketika sudah berlangsung lama, belum ada seorang pun yang mensolatinya karena memang tadi itu jenazahnya gak tahu atau di negeri kafir atau meninggal. Gak ada batasan waktu. Selama belum ada yang mensolati, disyariatkan sholat ghaib. Ketika jenazahnya gak ada ya. Kalau jenazahnya ada ya sholat jenazah namanya. Sehingga gak ada batasan waktu. Nah. Yang lain? Di pemakaman, ya Rasulullah melakukan. Sebentar, bagaimana maksudnya? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur, boleh. Nah, Rasulullah melakukannya. seorang wanita jariah sauda sering ketika itu membersihkan masjid Rasulullah, meninggal di malam hari oleh sahabat, dikuburkan segera. Kemudian Rasulullah bertanya tentang wanita tersebut. Dijawab oleh sahabat, sudah dikubur, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kurang lebih seperti itu. Kemudian Rasulullah datang kuburannya dan mensolatinya. Nah, seperti itu. Dan ini ya khusus pada sholat jenazah saja. Sementara hadis-hadis yang melarang tentang la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, dilarang janganlah kalian sholat mengarah di kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Ini berlaku pada sholat yang lain. Adapun sholat jenazah, enggak ada masalah. Pertama, kenapa? Karena Rasulullah melakukannya. Yang kedua, kenapa? Karena sholat jenazah ini termasuk sholat yang unik. La sujud wa la ruku. Nah, enggak ada sujud, enggak ada ruku. Seperti itu. Sehingga enggak ada masalah. Nah, paham tuh? Menghadap kiblat di depan kuburannya. Kalau ini kuburan, kan mayit itu ini kiblat, kepala badannya dimiringkan gini, ya menghadap situ kan. Nah, kita di sininya salat seperti itu, nggak ada masalah. Mendoakan, jangan mendoakan, pertama jangan mengangkat tangan ke di depan kuburannya, ya seperti itu, menghadap ke kiblat, tapi jangan doakan kemudian mengangkat tangan seperti itu, karena nanti orang mengira ini meminta kepada kuburannya. Nah, yang kedua terkait sholat jenazah yang model seperti ini, dilihat di tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan atau bisa menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu bukan hanya sekedar nanti orang berbicara, tidak. Tapi menimbulkan fitnah adalah ketika orang menyangka boleh sholat di kuburan dengan sholat apa saja, maka jangan lakukan seperti itu. Tapi kalau tidak ada fitnahnya, masyarakat juga sudah paham bahwa ini bukan sholat yang terlarang di kuburan, ya silahkan. Nah, barakallahu. Baik. Mana sanadnya? Itu sudah dusta. Kata Syekh Al-Albani sekarang sudah enggak ada. Nah, bisa dipertanggungjawabkan enggak? Banyak sekarang ngaku-ngaku. Pedangnya masih ada tersimpan di museum mana itu katanya. Zulfikar atau apa itu pedangnya. Nah, enggak ada pembuktian dari sisi ilmiahnya. Artinya ilmiahnya dari sisi ilmiah agama. Sanadnya siapa ini? Seperti itu. خلاص تفضل ketika salat sudah dikubur tadi yang ada afan sebentar, bagaimana soalnya? Oh, kuburan. Antum perhatikan sekarang. Masjid ketika di sekelilingnya ada kuburan, selama sekeliling itu bukan bagian dari halaman masjid, paham? Ini misalnya masjid kita ini, misal di situnya ada kuburan. Persis sampingnya. Hah? Sampingnya persis. Maka sholat di masjid seperti ini gak ada masalah. Seperti itu. Ya. Tetapi ketika masjid tersebut memiliki halaman, ada pagarnya nih, dan di dalam halaman tersebut ada kuburan, maka disebut oleh para ulama bahwa halaman masjid itu bagian dari masjid. Maka jangan sholat di masjid yang seperti ini. Tapi ketika sekeliling kuburan itu bukan halaman, paham? Bukan halaman masjid, maka sholat di masjid seperti ini tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kuburan tersebut di tempat kiblat, maka yang perlu diperhatikan adalah harus ada tembok kedua yang membatasi. Ini tembok masjid, kemudian ada tembok lagi, baru ada kuburan. Atau ini tembok masjid, kemudian ada pagar, baru kuburan, ini enggak ada masalah. Tapi kalau langsung di situ ada masjid, di situ ada kuburan, ya, maka yang seperti ini terlarang. Bagaimana dengan sholatnya? Kalau terkait sholatnya, insya Allah sholatnya sah. Tetapi dia telah terjerumus dalam suatu kemaksiatan. Berarti ketika dia tidak tahu, maka sholatnya sah. Artinya dia enggak dosa karena enggak tahu. Berbeda dengan kuburan tersebut di dalam masjid. Itu enggak sah sama sekali. Ketika dia tidak tahu, ya berarti diulang sholatnya. Seperti itu. Entumnya ikhwan, sehingga hati-hati jangan berlebihan. Dilihat, samping kanan kiri ada kuburan, selama itu bukan apa halaman masjid, bagian dari masjid, enggak ada masalah. Ini fatwa Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz banyak. Tapi apabila itu bagian dari halaman masjid, itu yang terlarang. Walaupun di dalam masjid ini ada kuburan, tapi di halaman masjid yang dimana disebut oleh para ulama bahwa halaman masjid itu teranggap seperti masjid dari sisi ininya, karena itu tanah wakaf juga untuk masjid, maka tidak, jangan sholat di situ. Baik, barakallahu fi. Nah, teras maksudnya bagaimana? Oh, enggak boleh. Tidak sah. Nah, selama itu masih satu tembok. Nah, seperti itu. Baik. Nah, keras masjid ini. Ini patokannya masjid yang di situ tentang tahiyatul masjidnya di mana dilakukan, iktikafnya boleh dilakukan di situ. Kemudian dilarang jual beli. Itu lihat, satu tembok enggak, gitu aja sudah. Ini tembok ini masih dalam area satu, apa ini istilahnya? Nah. Bukan harus ruangan, tapi lihat jidarnya. Nah, ini kan jelas batasan area, walaupun itu teras, tapi temboknya walaupun enggak full. Apalagi yang belakang ya full seperti itu. Itu masjid. Nah. Tapi misalnya kayak di mana misalnya? Nah. Nah, pokoknya batasannya itulah. Nah. Kecuali di tempat kamar mandinya misalnya. Ya. Walaupun dalam di dalam masjid ada kamar mandinya, ya itu bukan bagian masjid. Yang di situ boleh sholat dan yang lain. Nah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.